Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab atau baru memasuki bab yang disebutkan oleh beliau, yaitu tentang al-madhi atau yang semisalnya. Dan pada pertemuan yang terdahulu kita telah membaca hadis yang pertama pada bab ini, yaitu hadis yang bersumber dari sahabah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sedikit pembahasan terkait dengan sahabah yang mulia ini, mulai dari keutamaan-keutamaan yang beliau miliki dan juga adanya sebagian kelompok yang ghulu ekstrim di dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Melewati batas dari dalam memuliakan sahabah Ali bin Abi Thalib. Dan di sisi lain ada juga kelompok yang berlawanan dengan kelompok yang kita sebutkan tadi. Kalau kelompok yang ekstrim di dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Syiah Rafidah dengan berbagai macam jenisnya. Adapun di sisi lain kelompok yang sangat membenci terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an secara khusus dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang menuduh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada masa jabatan beliau sebagai khalifah, dituduh oleh orang Khawarij telah melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak adil hanya mementingkan keluarganya di dalam menentukan jabatan-jabatan dalam khilafah, kepemimpinan. Alhasil, kelompok ini mencari alasan dengan berbagai macam cara berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan berbagai macam cara, bahkan sampai pada tingkatan bukan hanya sekedar menggulingkan, melengsarkan kepemimpinan, sampai pada tingkatan mereka berupaya untuk bisa membunuh sahabah yang mulia ini, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, berupaya untuk membunuh beliau. Dan ternyata qadarullah, Khawarij pun memiliki kesempatan dengan memanfaatkan seseorang yang dahulunya sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan orang ini merupakan orang yang diberikan amanah oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Al-Quran ke penduduk Mesir saat itu. Orang ini yaitu yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ahlul Quran, pandai dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Talib untuk mengajarkan Al-Quran ke berbagai wilayah. Tatkala beliau pada saat Abdurrahman bin Muljam pun berangkat, sesampainya beliau di sana dengan beberapa waktu setelahnya, beliau pun akhirnya menyukai seorang wanita. Wanita yang memiliki paras yang cantik, yang kemudian menjadikan terfitnah Abdurrahman bin Muljam ini. Yang sesampainya kemudian Abdurrahman bin Muljam pun berkeinginan untuk kemudian menikahi wanita tersebut. Sampai pada tahapan khitbah, melamar. Maka lamaran Abdurrahman bin Muljam pun diterima tanpa dia mengetahui yang ternyata wanita yang dia hendak nikahi ini adalah wanita yang memiliki paham Khawarij, yang sangat membenci kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Karena hatinya sudah terfitnah, sebagaimana pula dikatakan cinta itu buta, ya kan? Ketika dia melamar wanita ini pun, wanita tersebut menerima, namun dengan syarat dia harus mendatangkan atau membunuh Ali bin Abi Thalib. Disebabkan karena fitnah wanita, fitnah ishq, rasa cinta yang berlebihan, rasa cinta yang tidak didasari karena Allah, rasa cinta yang tidak didasari karena agama. Akhirnya dia pun menyetujui apa yang menjadi syarat wanita tersebut. Sebagaimana sebelumnya Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang dekat dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga Abdurrahman bin Muljam pun sangat faham tentang aktivitas keseharian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau ketika ke masjid, berangkat lewat sini, jalan sini, biasanya waktu ini sangat difahami oleh Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya dia pun bergegas dan ingin mewujudkan apa yang menjadi syarat dari wanita khawarij ini. Dia pun mengatur waktunya, melihat kondisinya, kapan, akhirnya dia pun merencanakan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di waktu subuh. Dia mengerti jam sekian, waktu sekian Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya menuju masjid. Akhirnya dia pun dicegat, ditunggu. Kondisi yang gelap, tidak ada PLN, tidak ada senter, apalagi lampu emergensi. Suasana yang gelap. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pun sebagai manusia biasa yang tidak mengetahui perkara yang gaib, beliau keluar dari rumah menuju masjid. Ternyata di tengah perjalanan ada seseorang yang menunggu, disanggong kata orang Jawa. Sampai ketika waktu yang tepat, Abdurrahman bin Muljam pun melancarkan misinya, yaitu membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan cara, sebagian mengatakan menusuk, namun yang masyhur dengan cara kepalanya dibelah dengan tebasan pedang Abdurrahman bin Muljam. Seketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pun meninggal. Maka ini merupakan kisah yang sangat menyedihkan, sangat memilukan bagi kaum muslimin secara umum, dan sangat menyedihkan bagi kaum muslimin pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Namun kisah yang begitu menyedihkan ini, ternyata di balik itu ada hikmah yang sangat besar, ada pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita petik. Di antaranya adalah bahwasannya seseorang jangan merasa aman dari kesesatan. Seseorang itu tidak diperbolehkan untuk merasa aman dari penyimpangan. Seseorang itu tidak boleh merasa imannya itu terus akan langgeng, kokoh, tanpa mengalami futur atau mungkin bahkan terjatuh dalam ketergelinciran. Tidak boleh orang seperti itu. Kalau mau dikata kita apabila dibandingkan dengan Abdurrahman bin Muljam sebelum beliau menyimpang, terjatuh dalam fitnah khawarij, sealim-alimnya kita itu tidak bisa menandinginya. Ahlul Quran yang pakar terhadap Al-Quran dari sisi bacaannya, dari sisi hafalannya, juga dari sisi tafsirnya, pengetahuannya, pemahamannya, tidak bisa kita dibandingkan dengan Abdurrahman bin Muljam. Ternyata kondisi yang seperti itu dari sisi lain memiliki keutamaan, kelebihan, memiliki sesuatu yang bisa dikatakan oleh kita, wah, sangat istimewa. Ternyata itu semua tidak menjamin beliau terus kokoh di atas kebaikan tersebut. Sehingga kalaulah Abdurrahman bin Muljam kondisinya demikian masih terjatuh dalam fitnah kesesatan yang fatal, yang membahayakan dirinya terhadap orang lain juga, maka demikian pula kita, terlebih lagi kita yang minim ilmunya, lemah imannya, lemah keikhlasannya, lemah dalam keseriusan dalam memahami belajar Islam, kurang hafalannya terhadap Al-Quran, kurang pemahaman terhadap Al-Quran, kurang kepandaiannya dalam membaca Al-Quran, penuh dengan kekurangan, sehingga terancam dengan kesesatan. Sehingga untuk menutup celah agar kita terhindar dari kesesatan tersebut, jangan kita mencandarkan dengan amalan-amalan kita, namun kita menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak doa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita itu selalu diberikan istiqamah. Karena kita menyadari apa yang kita miliki ini sangat minim, sangat kurang. Sehingga kalau mau diganti digunakan untuk membentengi diri kita dari kesesatan, penyimpangan, itu tidak mampu untuk dijadikan sebagai tameng. Benteng kita yang kuat untuk melindungi kita dari kesesatan tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita perbanyak doa. Seriuskan di dalam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang penting pula yang bisa kita petik dari kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an adalah pembawa kebaikan atau dai yang mengajarkan kebaikan dengan makna yang luas dimanapun dia dan kapanpun dia berdakwah dan menyebarkan Islam, itu pasti akan memiliki musuh. Sekecil apapun kapasitas kebaikan yang kita upayakan untuk disebarkan kepada orang lain, kita dakwahkan, itu pasti akan memiliki musuh. Musuh yang nyata yaitu dari kalangan syaitan, jin, dan juga akan mendapati musuh dari kalangan syaitan manusia. Itu pasti. Oleh sebab itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan apa yang beliau alami mendapatkan wahyu tersebut kepada seseorang yang saat itu sangat faham terhadap kitab Injil atau kitab Taurat. Sampai kemudian orang ini pun mengatakan bahwasannya sesuatu yang mendatangimu dengan membawa wahyu itu adalah makhluk yang juga mendatangi Nabi Musa alaihi salam dengan membawa wahyu, yaitu Jibril. Dengan rasa takut, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun bertanya kepada orang tersebut setelah dia mendapatkan wahyu, apakah kemudian kaum-kaumnya akan memusuhi dan mengusir beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, awa mukhrijiyahum, apakah mereka kaumku akan kemudian mengusir aku dari kampungku, yakni memusuhiku, melawanku dari kebaikan yang akan aku dakwahkan sebagai seorang nabi dan rasul? Maka orang tersebut pun mengatakan, tidaklah, seseorang yang setipe dengan engkau dalam menebarkan kebaikan semacam engkau wahai Muhammad, illa uzi, terkecuali pasti dia akan mendapatkan gangguan. Siapapun itu, sebesar apapun kebaikan yang dia upayakan untuk, atau sekecil apapun kebaikan yang dia upayakan untuk disebarkan kepada orang lain, itu pasti dia akan mendapatkan gangguan dari berbagai macam sisi. Apa gangguan dari syaitan, atau apakah gangguan dari jiwanya sendiri, ataukah gangguan dari orang lain? Kalau syaitan, jin, itu jelas ya, selalu membawa seseorang itu dalam kejahatan, selalu membawa seseorang itu kepada keburukan, dengan kemudian mempengaruhi jiwa kita. Di dalam menebarkan kebaikan, engkau tidak mendapatkan keuntungan, engkau akan dirugikan, belum lagi engkau akan dimusuhi. Iya kan? Kadang diganggu dengan istiqomahnya, yakni rasa malal, bosan, ya kan, dalam mengajarkan kebaikan. Belum lagi orang lain yang kemudian kita sampaikan kebenaran, terkadang dia menerima, orang lain menerima, dari sisi lain ada pula pihak yang tidak menerima atau mungkin bahkan memusuhi kita. Itu sesuatu yang pasti. Nah, pasti akan dirasakan oleh seseorang yang menebarkan kebaikan. Namun semua itu hendaklah tidak menjadikan dia, sang da'i, dengan makna yang luas da'i tersebut, menjadikan dia itu patah semangat. Kembali lagi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kesesatan dan menjaga kita, memberikan istiqomah, memberikan kepada kita semangat di dalam mengajarkan kebaikan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Di dalam hadis yang pertama dalam kitab bab ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwasannya dirinya itu sebagai seseorang yang mazza'an, ini kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan sighat mubaraghah. Madhi, mazza, sighah mubaraghah, yang memiliki makna itu sering. Seperti contoh, kalau dalam bahasa Arab orang yang berbohong, berdusta itu disebut dengan kadzib. Ya kan, kadzib, dia berbohong. Nah, kalau dia adalah orang yang suka berbohong karena dia sering berbohong, nah dia bukan lagi dikatakan sebagai kadzib, namun dikatakan sebagai kadzab, sighah mubalaghah, kadzab, atau bisa dikatakan sebagai kadzub. Kalau mencocoki dengan mazza'an, kadzaban, ya kan, sama dia iramanya, mazza'an kadzaban, mengikuti wazan fa'alun. Dalam ilmu bahasa Arab namanya sighah mubalaghah. Atau contoh lain, orang yang memukul, ya kan, memukul. Orang yang memukul kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya dharib. Dharib. Tapi kalau orang ini suka memukul karena sering memukul, nah, berubah lagi istilahnya menjadi dharrab. Dharrab, mazza, kadzdzab, dharrab, ya kan. Nah, mengikuti timbangan fa'alun. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an bercerita tentang pribadi beliau, di mana beliau adalah seorang yang mazza, yakni sering keluar madzinya. Sering keluar madzi. Dalam keadaan beliau ini belum mengerti apa hukum cairan madzi tersebut. Beliau belum mengerti terkait dengan suci atau najisnya. Karena ketidaktahuan tersebut akhirnya mendorong Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertanya, tapi beliau malu. Kenapa malu bertanya langsung kepada Nabi? Disebabkan karena Ali bin Abi Thalib ini adalah menantunya Nabi Muhammad. Menantunya. Lah, sedangkan madzi, cairan madzi itu biasanya keluar disebabkan karena syahwat yang bergejolak. Berarti, ya kan, bisa difahamilah. Nah, tanpa perlu disebutkan. Nah, berarti kan demikian. Akhirnya menjadikan Ali bin Abi Thalib malu. Namun rasa malu yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kemudian tidak menghalangi beliau dari ilmu. Tidak dijadikan oleh beliau sebagai alasan untuk kemudian beliau meninggalkan dari keinginan untuk mengetahui tentang hukum. Akhirnya beliau pun mencari cara, mencari solusi bagaimana bisa perkara ini diketahui jawabannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui. Nah, akhirnya disiasati oleh Ali bin Abi Thalib dengan cara memerintahkan kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Al-Miqdad ibnul Aswad. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Al-Miqdad ibnul Aswad itu sendiri, sebenarnya nama beliau itu adalah Al-Miqdad bin Amr bin Tha'labah Al-Kindi. Al-Miqdad bin Amr. Namun beliau lebih dikenal dengan Al-Miqdad ibnul Aswad. Kenapa? Karena Al-Aswad ini adalah Al-Aswad bin Abd Yaguz Az-Zuhri. Ini adalah orang yang mengadopsi Al-Miqdad bin Amr ini. Jadi dinisbahkan ke ayah angkatnya. Diadopsi oleh Al-Aswad bin Abd Yaguz. Nah, dia mengadopsinya itu sebelum adanya larangan hukum mengadopsi anak. Sebelum adanya larangan hukum anak angkat. Sehingga itu pun akhirnya menempel kepada beliau. Bahkan kalau seandainya disebut Al-Miqdad bin Amr, itu orang kadang tidak tahu, ya kan? Kadang orang tidak tahu. Apa yang menjadi, terkadang apa yang menjadi sesuatu yang menempel pada diri seseorang kemudian disebut, itu bukan untuk menghina dia apabila itu dari sisi lain sebagai aib. Seperti contoh para ulama ussalaf, ada yang disebut dengan Ismail ibnu Ulayyah. Ismail ibnu Ulayyah. Ulayyah itu adalah nama ibunya. Aslinya dia adalah Ismail bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Nah, sering disebut Ismail bin Ulayyah dan akhirnya itu menempel. Nisbatnya itu ke ibunya. Bukan berarti beliau itu tidak punya ayah, tapi ya seperti itu, sudah nempel. Bahkan kalau seandainya dikatakan Ismail bin Ibrahim, para perawi akan bingung, siapa ini Ismail bin Ibrahim? Nama yang baru. Ismail bin Ibrahim itu Ismail ibn Ulayyah. Oh, Ismail bin Ulayyah. Nah, orang akan lebih kenal kepada Ismail ibn Ulayyah. Contoh lain, kalau seandainya di masyarakat ada seandainya apa dia namanya, seandainya Abdullah. Abdullah ini memiliki usaha jual beli sapi. Akhirnya sering dikenal apa? Abdullah sapi, Abdullah sapi, Abdullah sapi. Sampai kemudian bertahun berikutnya, tahun demi tahun, mungkin dia Abdullah, ayahnya namanya Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman. Tapi ketika orang Abdullah bin Abdurrahman, siapa itu Abdullah bin Abdurrahman? Abdurrahman sapi. Oh, Abdurrahman sapi. Seorang lebih kenal dengan Abdurrahman sapi. Nah, itu bukan maksud celaan untuk dia. Bukan maksud celaan untuk dia, namun ungkapan yang seseorang itu dengannya mengerti, faham terkait dengan apa yang dimaksudkan. Sama seperti Al-Miqdad ibn al-Aswad, ini dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Nah, karena itu sudah menempel dan beliau dikenal dengan apa namanya, istilah nama tersebut. Contoh lain pula adalah seseorang ulama besar yang ma'ruf masyhur memiliki panggilan Al-A'mash. Al-A'mash itu namanya gelar, artinya pun ya ini negatif, si buta. Nah, tapi ini bukan celaan kepada beliau, namun itu merupakan gelar atau mungkin nama yang sudah menempel kepada beliau dan beliau dikenal dengan nama tersebut. Namanya Sulaiman bin Mihran. Kalau dikatakan Sulaiman bin Mihran, justru orang lebih tidak kenal. Siapa Sulaiman bin Mihran? Al-A'mash. Oh, Al-A'mash. Nah, baru kenal. Nah, seperti itu. Sehingga bukan untuk celaan, namun dengan nama yang dengannya manusia yang lain itu mengenal apa yang dimaksudkan. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pun mencari solusi bagaimana bisa mengetahui hukum terkait dengan cairan madhi ini dari sisi suci atau najisnya. Akhirnya beliau pun memerintahkan kepada Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang zahir di sini mungkin Ali bin Abi Thalib, jangan kamu sebut namaku ya. Nah, gitu. Kalau seandainya Al-Miqdad bin Aswad jujur, saya disuruh Ali bin Abi Thalib, ya akhirnya percuma kalau gitu ya kan. Nah, sedangkan tujuan Ali bin Abi Thalib memerintahkan Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya perihal madhi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad tidak mengetahui pribadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya pun Al-Miqdad bin Aswad pun bertanya kepada Rasulullah perihal madhi tersebut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dan memerintahkan untuk mencuci kemaluannya lalu kemudian berwudu. Nah, ini penjelasan secara sedikit global terkait dengan apa maksud dari hadis atau kisah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini. Berikutnya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama pada bab ini. Yang pertama adalah diperbolehkan menceritakan sesuatu kepada orang lain dari perkara yang sifatnya pribadi apabila ada maslahat. Boleh bagi dia menceritakan tentang kepribadian dia yang mungkin orang lain tidak tahu, diceritakan kepada seseorang apabila memang ada maslahatnya. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, di dalam kisahnya ini beliau menceritakan kepribadian beliau yang kalau seandainya diketahui orang lain itu akan menyangkut terkait masalah rasa malu, iya kan? Rasa malu. Namun demi maslahat, yaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain, akhirnya beliau pun rela menceritakan terkait dengan kepribadian beliau kepada orang lain karena untuk maslahat menyampaikan ilmu. Nah, maslahat untuk menyampaikan ilmu, maka boleh. Yang tidak diperbolehkan, dan ini termasuk adab, adalah tidak menceritakan kepada orang lain terkait dengan hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan intim antara suami istri, terkait dengan syahwat, terkait dengan kemaluan. Nah, di dalam ruang lingkup keluarganya diceritakan kepada orang lain tanpa ada maslahat, tanpa ada kebaikan, hanya diceritakan, disebar rahasia tersebut. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang-orang yang mereka melakukan hubungan dengan istrinya lalu kemudian diceritakan kepada orang lain apa yang dia lakukan dengan istrinya, disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti syaitan, laqiya syaitana fi tariq faghasyaha wan nasu yanzurun. Itu seperti halnya syaitan berjumpa dengan syaitan laki-laki, berjumpa dengan syaitan perempuan lalu melakukan hubungan di tengah jalan dalam keadaan manusia menyaksikannya. Ya. Sama seperti syaitan. Nah, disamakan dengan syaitan menunjukkan hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Sama seperti halnya apabila suatu amalan disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan hewan, merupakan amalan perbuatan yang dilarang, diharamkan. Ditambah lagi ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min syarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah rajulun yufdi ila imraatihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirrah. Di antara manusia yang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya atau sebaliknya, lalu kemudian dia menceritakan rahasia tersebut kepada orang lain tanpa ada maslahat, tanpa ada kebaikan yang diinginkan dari situ. Namun kalau ada maslahatnya, namun tentunya dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Karena terkait dengan hubungan antara suami istri banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hal tersebut. Namun dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Jangan dengan ungkapan-ungkapan yang vulgar. Nah, sehingga akan menjadikan seseorang itu bukan fokus kepada ilmu maslahatnya, namun lebih fokus kepada ungkapan-ungkapan yang tidak baik tersebut. Sehingga hal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya al-haya, rasa malu, itu tidak diperbolehkan oleh seseorang dijadikan sebagai alasan untuk menjauh dari ilmu. Jangan menjadikan rasa malu sebagai alasan dari melakukan untuk tidak melakukan kebaikan. Ah, saya malu mau ke masjid, nanti dikatakan alim. Ah, saya enggak mau nanti pakai jilbab, pakai cadar, nanti dikatakan sebagai ninja. Saya enggak mau celananya di atas mata kaki, nanti dikatain nanti kebanjiran. Enggak mau punya jenggot, nanti dikatakan malu, nanti dikatakan sebagai menyerupai kambing. Nah, padahal anjing enggak punya jenggot, ya kan. Nah, ini merupakan alasan-alasan yang tidak benar. Mengapa wanita-wanita Ansor dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita-wanita terbaik? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i nisa'ul Ansor la yamna'ahunnal haya' ay yatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansor. Kenapa? Karena rasa malu yang mereka miliki itu tidak menghalangi mereka dari memahami agama Islam. Oleh sebab itu dari kalangan wanita Ansor langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hal 'alal mar'ati minal ghusli idza hiya talamat?" Langsung bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah juga wajib kepada wanita apa untuk mandi junub apabila wanita tersebut mengalami ihtilam, mimpi basah?" Langsung ditanya. Sebelum dia bertanya, beli wanita ini memberikan mukaddimah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari kebenaran. Kemudian dia bertanya, "Apakah juga wajib bagi wanita untuk mandi junub ketika wanita tersebut mengalami ihtilam, mimpi basah?" Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya yakni sensitif, ya kan, yang terkadang itu sebagian orang mau bertanya malu, namun rasa malu tersebut tidak menjadikan dia untuk semangat di dalam melakukan kebaikan. Sama seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau malu untuk bertanya terkait dengan perihal madi ini karena beliau adalah sebagai seorang laki-laki yang sering keluar madinya. Namun rasa malu tersebut tidak menghalangi beliau dari belajar agama, sehingga beliau pun mencari solusi dengan cara memerintahkan Al-Miqdad Ibn al-Aswad untuk bertanya perihal madi tersebut terhadap pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah diperbolehkan untuk mewakilkan pertanyaan tentang ilmu agama kepada orang lain. Diperbolehkan mewakilkan pertanyaan tentang ilmu agama kepada orang lain dengan syarat orang tersebut adalah orang yang amanah, terpercaya. Seperti contoh, ada daurah di luar kota, sedangkan si fulan ini tidak bisa hadir karena sakit. Dia memiliki pertanyaan. Akhirnya dia pun menitip, "Akhi, nanti pada saat sesi tanya jawab, tolong tanyakan pertanyaan ini." Dia boleh mewakilkan pertanyaan tersebut kepada orang lain dengan syarat orang yang dia amanahi tersebut adalah orang yang terpercaya. Sehingga ketika dia hendak mewakilkan pertanyaan ini, dia harus memilih orang ini terpercaya atau enggak. Terpercaya orang enggak. Demikian pula pada saat bertanya, ketika kita memiliki pertanyaan, apalagi terkait masalah agama, ya kan, kita juga harus bertanya kepada orang yang memiliki kapasitas dalam bidang itu. Dalam urusan dunia saja bisa kita fahami, kalau kita bertanya kepada orang yang bukan bidangnya, itu akan menyesatkan. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Anda sakit gigi, lalu kemudian konsultasi sakit gigi dengan orang yang kerjaannya tukang ngelas. Kira-kira itu solusinya gimana kalau tukang ngelas itu? Bukan obat, bukan cabut, bukan apa. Ini nih, tak las gigimu. Iya kan? Dilas giginya. Yang salah siapa? Yang salah bisa jadi dua-duanya, bisa jadi yang bertanya. Yang salah dua kali adalah yang bertanya, bisa jadi yang ditanya itu salah sekali. Anda bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Bertanya kepada orang yang memang dilihat memiliki kebaikan. Memiliki kebaikan. Jangan bertanya kepada orang yang mungkin pula dari sisi keilmuan dia mengetahui, namun dari sisi praktek ini juga harus diperhatikan. Banyak orang yang mengerti tentang ilmu syariat Islam, tapi dari sisi prakteknya itu nol, minim sekali. Ya mungkin karena terfitnah dengan dunia atau terfitnah dengan jabatan, ilmu yang dia ketahui itu akhirnya ditinggalkan. Dan kalau seandainya Anda tanya perihal hukum kepada orang tersebut, ya mungkin dia mengetahui, tapi jangan bertanya kepada orang tersebut. Khawatir jawabannya itu akan digiring kepada apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Ya contohlah, terkait dengan membuat kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Yang dia tahu bahwasanya kue ini akan digunakan untuk perayaan ulang tahun seorang. Ini orang yang mau ditanya, ini orang yang memang profesinya membuat kue. Dan dia mungkin kalau ditanya tahu hukum membuat kue untuk perayaan ulang tahun ini tidak boleh. Tapi dia melanggar ilmu yang dia ketahuinya. Kemudian ada orang lain bertanya, hukum membuat kue untuk ulang tahun ini gimana? Nah, kalau dia jujur mungkin, tapi akan berbenturan dengan dia, kebiasaan dia. Mungkin bisa ya enggak apa-apa, orang hukum ini buat kue saja kok. Ya itu nanti masalah ulang tahun urusan dia. Nah, akan membuat syubhat jadinya, iya kan? Akan membuat syubhat untuk dia, sehingga bertanya kepada orang-orang yang memang memiliki kebaikan. Dari sisi ilmunya dia mengetahui, dari sisi kebaikannya juga dia memiliki. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah faedah inti yang terkait dengan bab bahwasannya al-madhi adalah cairan yang najis sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk mencuci kemaluannya ketika mengeluarkan madhi. Nah, perintah untuk mencuci ini menunjukkan bahwasanya al-madhi itu merupakan sesuatu yang najis. Kalau seandainya tidak najis, maka tidak akan diperintahkan untuk mencucinya. Lalu bagaimana dengan madhi yang kemudian mengenai di pakaian kita, celana? Apakah juga harus dicuci? Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Sa'al bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fa kaifa bima yusibu thawbi minhu?" Wahai Nabi, bagaimana perihal pakaian yang terkena air cairan madhi? Yani madhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yakfika an ta'khudha kaffan min ma fatanḍahu biha min thawbik hina tara annahu ashabah." Cukup bagi engkau untuk mengambil yakni di telapak tangan air, kemudian engkau percikkan di pakaian yang terkena madhi tersebut apabila memang betul engkau melihat pakaian tersebut terkena madhi. Nah, dan ini pun yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan beliau menyatakan bahwasanya madhi ini termasuk najis yang sifatnya ringan, seperti najisnya najis kencingnya bayi yang belum makan apapun kecuali ASI. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasannya keluarnya madhi itu termasuk dari pembatal wudu. Pembatal wudu. Sehingga apabila dirasakan seseorang dengan melihat madhi tersebut keluar, maka wudu yang saat itu pada dirinya telah batal, sehingga dia harus mengulang wudunya apabila hendak mengerjakan sholat. Dan keluarnya madhi ini bukan penyebab seseorang berhadas besar. Bukan penyebab seseorang berhadas besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya oleh Al-Miqdad ibn al-Aswad perihal madhi ini, Rasulullah hanya memerintahkan untuk berwudu. Untuk berwudu. Sehingga hadas yang ditimbulkan oleh keluarnya madhi adalah hadas kecil, bukan hadas besar, sehingga dia hanya berwudu tanpa kemudian mandi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini masyarul ikhwah barakallahu fikum yang bisa kita sebutkan dari faedah terkait hadis Ali bin Abi Thalib terkait dengan madhi. Fa insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya lafu minkum. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dijumpai ada kesalahan, maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.